Kalau kita lihat dari segi bahasa, Pak, ayatnya hadisnya berbunyi la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu dalam bahasa kita gambar. Dalam bahasa Inggris picture. Kan gitu kan? Sekarang foto itu juga termasuk dari segi bahasa loh ya, termasuk di dalamnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan foto itu bukan lukisan, bukan gambar. Ya. Tetapi meskipun demikian, ulama yang lain mengatakan itu bagian dari lukisan dan gambar. Maka ulama yang mengatakan bahwa itu beda dengan lukisan, itu pun tetap tidak menganjurkan untuk dipasang. Maka lebih baik, sudahlah. Kalau saya pribadi, ya minimal diletakkan di album, itu minimal. Jangan sampai apa? Memang berat, Pak, kalau sudah terbiasa. Apalagi kalau hobi. Tapi ya, bismillah lah, kita pelan-pelan cari ridho Allah sih. Sudah sekali.